السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis ilmu di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Masjid Jami Mekkah Surabaya. Semoga pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Pembahasan saya hari ini insyaallah tentang salah satu masalah yang sangat penting, dan ini merupakan metode dan manhaj Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memilih sesuatu, yaitu sesuatu yang terbaik. Dan ini diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan sejumlah ayat bahwa Allah Dia yang menciptakan dan Dia memilih di antara hamba-hambanya. Dia memilih di antara tempat-tempat, dan Dia memilih waktu-waktu dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang mukmin dalam kehidupannya dia harus pandai di dalam memilih jalan hidupnya dan semua perangkat jalan hidupnya yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah, dalam akidah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam bersahabat, dalam memilih duat atau dai, ya mudarris atau alim atau talibul ilim, dan yang lainnya. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-68, surat Al-Qasas ayat yang ke-68, yang menunjukkan bahwa Allah SWT Dia yang memilih, Dia yang menciptakan, dan Dia yang memilih. Allah SWT berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa rabbuka yakhluqu ma yasha, dan Rabbmu, Tuhanmu, Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Wa yakhtar, dan Dia memilih. Dan Dia memilih. Makana lahumul khiyaratu min amri. Makana lahumul khiyaratu. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Jadi Allah Azza wa Jalla Dia yang menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dia yang memilih. Ini manhaj Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melihat dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di antara yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dari makhluknya yaitu manusia Bani Adam adalah para anbiya, adalah para rasul. Mereka adalah orang-orang terpilih, dan Allah yang memilih mereka. Allah yang memilih mereka. ketika mengangkat seorang rasul, mengutus kepada suatu umat, kepada suatu kaum, yang memilih mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang dikehendakinya, dan semua dengan hikmah Allah azza wa jalla. Karena Allah zat yang maha, yakni bijaksana, al-hakim, al-alim, al-hakim, Dia yang maha mengetahui dan Dia yang maha bijaksana. Maka dalam semua pilihan-pilihan Allah adalah karena Allah yang lebih mengetahui dan Allah yang maha bijaksana di dalam memilih. Sebagai contoh, para anbiya dan para rasul, setelah Allah Azza wa Jalla menyebut tentang para rasul sejumlah dalam jumlah yang kurang lebih 18 orang rasul dalam surat Al-An'am, ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman menyebutkan beberapa nama, ya, dari 18 orang nabi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa min abaihim wa dzurriyyatihim, dan dari ayah-ayah mereka dan dari anak-anak keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka, wajtabainahum, dan kami memilih mereka. Berarti Allah yang memilih, Allah yang menciptakan mereka, dan Allah yang memilih mereka sebagai rasul, sebagai para nabi. Wajtabainahum wahadainahum ila siratin mustaqim, dan kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-87. Setelah Allah menyebut nama para anbiya, para rasul, lalu Allah menyebutkan bahwa Allah yang memilih mereka. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika, dan para rasul yang telah kami kisahkan, kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, min qablu, sebelumnya, sebelum engkau, wa rusulan lam naqsushum 'alaika, dan juga para rasul yang belum kami ceritakan kepada engkau. Jadi Allah memilih mereka para rasul, bahkan di antara sekian ribu rasul yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, hanya sebagian yang Allah ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat ini. Mereka pun orang-orang yang terpilih yang diceritakan itu. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah memilih. Di antara pilihan-pilihannya adalah tempat-tempat yang Allah kehendaki. Allah memilih misalnya Makkah Al-Mukarramah sebagai kota yang paling Allah cintai, negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan di situ dibangun rumah ibadah yang pertama, dan Allah memilih sebagai pusat atau kiblat kaum mukminin. Nah, ini menunjukkan juga pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kota Mekah. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman tentang kota Mekah, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah demi negeri ini, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau dihalalkan di negeri ini, artinya dalam waktu tertentu untuk menaklukkan kota Mekah itu. Allah memilih kota Mekah sebagai ya awwalu baiti in awwala baitin wudi'a lin-nasi lallati bibakkah mubarakan, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi ini yaitu apa yang ada di Mekah. Bibakkah mubarakan. Nah, apa makna Bakkah? Para ulama menyebutkan makna Bakkah itu, karena ada Mekah, ada Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallati bibakkata mubarakan, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun yaitu yang berada di Bakkah. Apa bedanya antara Bakkah dan Mekah? Sebagian ulama mengatakan Bakkah itu adalah lokasi yang dibangun di atasnya Baitullah atau Ka'bah, itu namanya Bakkah. Sedangkan yang di luarnya namanya Mekah. Ya. Sebagian ulama mengatakan Mekah itu Masjidil Haram, sedangkan Mekah itu di luar Masjidil Haram. Ini penafsiran sebagian ulama tentang makna Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallati bibakkata mubarakan. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah memilih negeri dan kota Mekah sebagai negeri atau kota yang di sana dibangun rumah Allah yang pertama di muka bumi ini. Kemudian Allah memilih kota Madinah, ini dari segi tempat, sebagai tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memilihnya. Ya. Dan sudah diberitahukan di zaman kepada Bani Israel dalam kitab-kitab mereka bahwa akan muncul seorang rasul yang terakhir dan tempat hijrahnya adalah di sebuah kota yang dikelilingi oleh gunung. Makanya orang-orang Yahudi ketika membaca kitab mereka, mereka mempelajari dan mencari di mana akan munculnya rasul itu yang menjadi tempat hijrahnya. Ternyata di Madinah, ya. Maka mereka menempati kota Madinah, ya, bersama orang-orang Arab yang ada di sana, di dua suku Aus dan Khazraj. Karena mereka sudah diberitahukan oleh Allah tentang seorang rasul yang akan berhijrah ke satu negeri yang cirinya seperti kota Madinah. Makanya mereka menempati itu. Tetapi tatkala yang diutus adalah bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, tetapi dari Bani Ismail, ya, maka mereka atau sebagian besar dari mereka kufur kepada Rasulullah sallam, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena hasadan min indi anfusihim, karena hasad, dengki dari diri mereka. Kenapa rasul yang terakhir kok dipilih bukan dari golongan kami, dari Bani Israel? Bani Israel artinya turunan dari anaknya Nabi Ya'qub. Karena Israel artinya Nabi, salah satu dari nama lain dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya. Nah, ikhwani fillah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai contoh bahwa Allah memilih tempat yang Allah kehendaki dan Allah yang menentukan. Tidak bisa kita menentukan tempat ini suci, tempat ini mulia, kecuali dengan apa yang menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tempat-tempat yang dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, karena di sana manusia beribadah kepada Allah. Di sana ada ruku, ada sujud, ada bacaan Al-Quran. Dan di antara bumi-bumi Allah yang dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Karena apa? Di sana banyak kemaksiatan, banyak penipuan, dan seterusnya. Maka ini semua Allah yang memilihnya. Kemudian waktu dan zaman. Allah Azza wa Jalla memilih waktu yang Allah kehendaki. Karena Allah menciptakan waktu itu, Allah yang menciptakan zaman itu, dan Allah memilih dari zaman itu. Contohnya adalah bulan Ramadan. Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang kita diwajibkan untuk berpuasa pada bulan itu. Allah memilih malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, sebagai malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah yang memilihnya, bukan kita yang memilihnya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia yang menciptakan dan dia yang memilih sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Malam Al-Qadar, Allah ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran atau permulaan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apakah malam Al-Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam Al-Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Ya. Allah yang memilihnya malam tersebut. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun, ya. Demikian pula ruh, yaitu Jibril, turun pada malam tersebut. Semua dengan apa? Bi'idni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka. Mereka tidak berbuat semaunya mereka, karena mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka diizinkan oleh Allah untuk turun di malam Al-Qadar, min kulli amrin, untuk mengurusi semua urusan yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi yang memilih malam Al-Qadar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hikmah dan nikmat yang Allah berikan pada umat ini, bahwa malam Al-Qadar itu tidak hanya satu kali, tidak hanya di zaman Nabi SAW, tetapi Allah berikan kesempatan untuk umat ini Maka malam Al-Qadar itu ada pada setiap tahun, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Salah satu dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena rahmat Allah, karunia Allah pada umat ini. Ya. Dan itu yang memilih adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memilih hari Jumat, hari untuk kaum mukminin beribadah kepada Allah, dalam arti mereka berkumpul di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah. Dan hari ini dijadikan sebagai suatu yang diperselisihkan oleh umat-umat terdahulu. Makanya orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu, orang-orang Nasrani memilih hari Ahad, dan Allah menjadikan hari Jumat untuk umat ini. Allah yang memilihnya, ya, agar mereka beribadah. Karena hari Jumat itu adalah hari yang mulia, hari yang di situ diciptakan Adam alaihissalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dalam hadis yang sahih, inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulunya hari-hari, dan Allah pilih untuk umat ini. Wa a'zamuha 'indallah, dan hari Jumat adalah hari yang paling agung di sisi Allah. Wa huwa a'zamu 'indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri, dan hari Jumat adalah hari yang lebih mulia dari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Fihi khamsu hilal, ada 5 perkara pada hari Jumat yang terjadi. Khalaqallahu fi Adam, Allah menciptakan Adam pada hari Jumat. Wa ahbatallahu fi Adam ilal ardi, dan Allah turunkan Adam ke bumi juga di hari Jumat. Wa fihi tufiya, wa fihi tawaffallahu Adam, dan pada hari Jumat Allah wafatkan Adam. Wa fihi sa'atun, dan pada hari Jumat ada suatu saat, ada suatu waktu, la yas'alullahu fihi al-'abdu syai'an illa a'tahu, tidaklah seorang hamba meminta, memohon pada Allah di saat itu, melainkan Allah akan memberikannya, Allah akan mengabulkannya. Malam yas'al haraman, selama dia tidak meminta atau memohon sesuatu yang haram kepada Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi taqumus sa'atu, dan pada hari itu terjadinya hari kiamat. Allah memilih hari Jumat itu. Berarti memilih adalah manhaj Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi memilih Tuhan yang seyogianya, yang wajib kita sembah, yang kita ibadahi. Makanya ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam, beliau dimasukkan dalam penjara, ya, karena kezaliman penguasa yang berkuasa pada saat itu. Beliau dimasukkan dalam penjara, dan di situ ada 2 orang dari di antara teman beliau yang juga sebagai orang-orang yang dipenjarakan. Nabiullah Yusuf alaihissalam berdakwah pada mereka. Beliau tidak menyia-nyiakan waktu. Di penjara pun didakwakan agar mereka beriman kepada Allah, agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdakwah kepada Allah kapan dan dimanapun kita mampu berdakwah, kita berdakwah kepada Allah azza wa jalla. Yang ini menjawab manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kembali kepada Allah, agar menyembah kepada Allah, agar dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Yusuf, Allah azza wa jalla menyebutkan, ya, ya sahibai sijni, surat Yusuf ayat ke-39, ya sahibai sijni, wahai dua penghuni penjara, kedua temanku, a'arbabul mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, apakah tuan-tuan yang banyak itu lebih baik, ataukah Allah zat yang maha esa, zat yang maha kuasa? Pertanyaan ini adalah untuk memilih. Jika kalian mempunyai akal yang sehat, jika kalian mempunyai fitrah yang benar, ya, apakah tuhan-tuhan yang banyak itu yang disembah selain Allah yang kalian pilih, ataukah Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan Al-Quran kepada manusia. Kemudian Nabi Yusuf menjelaskan bahwa apa yang disembah selain Allah itu adalah nama-nama yang mereka sebutkan, ya, yang tidak mempunyai dasar untuk disembah, karena mereka semua makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Yusuf kepada dua orang temannya, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sampai tumbuhan tumu'aba'ukum, tidaklah kalian menyembah selain Allah melainkan hanya nama-nama saja yang kalian memberikan nama kepadanya. Kalian memberi label bahwa mereka adalah sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Antum wa aba'ukum, ayah kalian dan ayah-ayah kalian. Karena mereka adalah orang-orang yang beragama dengan keturunan. Ya, dari ayah mereka. Ayah musyrik ya, mereka ikut musyrik. Bertaklid. Taklid yang buta. Maka diingatkan oleh Nabiullah Yusuf kepada mereka, agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka sembah selain Allah itu hanya nama-nama saja dari turun-temurun, dari ayah-ayah mereka. Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak turunkan bukti ya untuk bahwa mereka itu sembahan selain Allah. Karena memang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk memilih, untuk menggunakan akal pikiran yang sehat. Setelah datang kepadanya berita tentang kenabian, setelah datang kepadanya berita bahwa Allah mengutus para rasul dan para anbiya, maka kemudian di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-125, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Ya, artinya وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, siapakah orang yang paling baik agamanya dari orang yang dia ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Karena arti dari aslama yuslimu, tunduk patuh ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya tidak ada agama yang lebih baik, tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang yang dia tunduk dan patuh, dia ikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhsinun, dan dia mengerjakan kebaikan, dia mengikuti Rasulullah sallam, mengikuti sunnah Nabi sallam. Wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan atau memilih Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Ini pun menyuruh kita berpikir, menyuruh manusia memilih dengan akal sehatnya, dengan fitrahnya yang suci, dan ilmu yang sampai kepadanya. Karena setiap berita yang datang kepada seseorang dan sampai kepada seseorang, baik dari umat ini ataupun dari yang lainnya, bahwa Allah telah mengutus seorang rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka tidak beriman dengan berita ini dan tidak beriman kepada Nabi alaihi wasallam, maka mereka min ahli nar, termasuk ahli nar. Nah, demikian pula kita dalam beragama, dalam beribadah, dalam bermanhaj. Ketika sampai berita kepada kita tentang manhaj yang benar, tentang ibadah yang hak, yang penuh dengan keikhlasan dan mengikuti Nabi SAW dan yang lainnya dari kebaikan-kebaikan yang kita dengar, kemudian kita meninggalkannya, berarti jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Kemudian juga kita melihat, masih dalam hal atau manhaj Allah yang memerintahkan kita untuk memilih, yaitu dalam hal berkaitan dengan peraturan-peraturan Allah. Allah bertanya kepada manusia, apa hukum al-jahiliyah tiabun? Apakah hukum jahiliyahkah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman, dan siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Liqaumin yuqinun, bagi kaum yang mereka ya yakin. Surah Al-Maidah ayat yang kelima, yang ke-50. Nah, sekarang sangat kita sayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin ada di antara hukum-hukum yang berlaku di negeri kita ini dari hukum-hukum yang berdasarkan Quran dan Sunnah, tetapi mereka memilih yang lainnya. Contohnya masalah berkaitan dengan warisan, dan negeri kita memberikan hak untuk mengikuti hukum Islam yang ada, tapi karena hawa nafsu memilih yang lainnya. Padahal Islam telah mengatur hukum itu dan yang lainnya dalam masalah perceraian, dalam masalah-masalah yang memang dijalankan hukum Allah, dihormati hukum Allah. Ya. Walaupun tidak semua, tapi meskipun demikian masih ada di antara kaum muslimin yang memilih selain hukum Allah, padahal ada kesempatan bagi mereka untuk memilih hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bertanya, ya, apa hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi dan hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa memilih adalah manhaj, metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat, memiliki fitrah dan naluri yang sehat. Di dalam sedekah juga demikian, Allah mengajarkan kepada kita agar apa? Agar kita memilih dari harta yang kita miliki yang akan kita sedekahkan, cari yang terbaik, pilih yang baik untuk disedekahkan, karena sedekah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerlukan benda yang disedekahkan, tetapi ketakwaan yang ada dalam diri seseorang, iman yang ada dalam diri seseorang, keikhlasan yang ada dalam diri seseorang ketika dia bersedekah. Makanya diperintahkan memberikan sedekah yang terbaik selama itu ada pada kita. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi ini untuk kamu sekalian. Allah menyuruh untuk menginfakkan yang baik. Kemudian kata Allah Ta'ala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah Ta'ala, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari apa yang akan kalian nafkahkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil yang buruk itu. Kenapa kalau kamu tidak mau ambilnya lalu kalian kasih kepada orang lain? Makanya Allah mencela orang yang mengambil yang baik-baik untuk dirinya kemudian dia sedekahkan yang buruk. Ini perbuatan yang tercela, karena hakikat sedekah itu sendiri adalah suatu amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya dia memberikan pada Allah. Tetapi Allah tidak butuh benda-benda itu. Yang Allah butuhkan yaitu apa yang ada dalam hati seseorang. Keikhlasannya. Ya. Keikhlasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala, imannya, ketakwaannya, keyakinannya bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah yang memberikan kepadanya rezeki itu. Kenapa dikeluarkan yang jelek? Ya. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa manhaj atau memilih Allah merupakan ajaran Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengajarkan dalam pergaulan, dalam persahabatan, agar mencari orang yang baik, teman yang soleh, teman yang baik, yang mengajak kita kepada kebaikan, yang menolong kita di saat kita, yang mengingatkan kita di saat kita lupa, di saat kita lalai, dia ingatkan, dia tegur. Bukan yang membiarkan kita menyimpang, tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam manhaj pergaulan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu berada pada agama temannya. Agama di sini ya semua perilakunya, akidahnya, akhlaknya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. maka hendaklah setiap orang di antara kalian melihat siapa orang yang menjadi teman akrabnya, yang menjadi kekasihnya, yang menjadi temannya. Hadis sahih dari Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi dan sanad yang baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis shalih was-su." Perumpamaan antara teman yang baik dan teman yang buruk, kahamil miski wa nafikhil kir. Ibarat seorang yang membawa minyak wangi atau menjual minyak wangi dalam satu riwayat yang lain. Dan ibarat teman yang buruk seperti orang yang pandai besi, ya, yang dia membuat besi menjadi benda-benda yang lainnya. Fahamilul miski, lalu kata Nabi SAW, adapun orang yang membawa miski, yang membawa minyak wangi, imma an yu'dhiyaka, orang yang membawa minyak wangi itu imma an yu'dhiyaka, imma dia memberikan pada anda, dia menghadiahkan padamu minyak wangi itu, wa imma an tabta'a minhu, atau kamu membeli darinya minyak wangi tersebut, wa imma an tajida minhu rihan tayyiban, wa imma, atau yang ketiga, anda mendapatkan bau yang harum darinya. Jadi orang kalau mendekati orang yang menjual minyak wangi, bisa jadi dia diberi minyak wangi oleh orang itu, penjual ini. Atau dia membeli, tidak menunggu diberi, tapi dia membeli. Atau dia mendapatkan bau harum dari orang tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wanafikhul kir, sedangkan orang yang pandai besi itu, imma an yukhriqa thiyabaka. Ada dua kemungkinan. An yukhriqa thiyabaka, kamu mendekati dia, bajumu terbakar kena api. Karena kecenderungan pandai besi itu selalu dekat dengan api dalam membentuk besi itu. Wa imma an tajida rihan khabithah, atau kalian mendapatkan bau yang tidak enak. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini pun untuk memilih. Makanya Nabi SAW memberikan perbandingan, perbedaan untuk kita pandai memilih. Bukan sekedar kalimat berita, perumpamaan orang yang baik dan orang yang jelek begini-begini, supaya memilih. Itu hikmahnya. Jangan sembarang bergaulan. Jangan menggampangkan masalah pergaulan, masalah teman. Demikian pula apalagi teman hidup dalam rumah tangga. Makanya Islam mengajarkan kita untuk memilih wanita yang salehah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qal, kata beliau, tumkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat hal. Artinya kata para ulama, pendorong-pendorong orang untuk menikah, ya inilah salah satu dari empat ini. Ya, lima lihat. Kadang orang menikah itu dia tidak melihat cantiknya, tidak melihat wajahnya, tapi yang dilihat hartanya. Ya, wanita ini anak tunggal, bapaknya kaya. Ya, tidak mau tahu entah dia mutabarrijah, jadi terbuka aurat atau tidak, wajah seperti apa, ada urusan. Yang penting ini anak tunggal, anak orang kaya. Dilihat dari sisi harta, maka tertarik dia dengan wanita tersebut karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha. Kadang-kadang ada orang menikah, dia melihat dari sisi hasabnya, hal-hal yang baik yang disebut-sebutkan tentang orang tuanya. Ini dari keturunan yang baik, ayah ibunya baik, ya, dari keturunan yang baik, maka dia tertarik. Dia tidak melihat harta orang itu, ya, tapi dia ingin dari nama baik keluarga ini, ya, maka dia mencari atau menikah dengan wanita tersebut. Yang ketiga, wali jamaliha. Ada orang menikah karena melihat dari sisi wajahnya, ya, dia tidak mau lihat yang lainnya. pokoknya wanita ini menari, aku setiap melihat dia senang. Ya. Padahal dia tidak tahu bisa jadi yang menarik itu ya juga akan menyeret dia kepada hal yang lain, bisa merepotkan dia. Karena seorang nikah dengan wanita yang cantik itu juga menjadi perhatian orang lain. Ya. Nanti dia bisa cemburu. Loh, kamu kok lihat pada laki-laki yang lain? Padahal memang kebetulan lihat. Yang nama orang cantik biasa mau dilihat. Itu sudah fitrahnya mata. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menundukkan pandangannya. Maka belum tentu menikahi wanita yang cantik itu ya akan memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, justru merepotkan suami. Tapi ada orang berpandangan begitu. Dia nikah karena kecantikan. Ini disebut oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, wa walidiniha, dan ada pula orang yang menikah dilihat dari sisi agamanya. Dia tidak melihat hartanya, dia tidak melihat dari kecantikannya, dia tidak melihat dari garis keturunannya, yang dia lihat bahwa orang ini wanitanya wanita yang soleha, dikenal di masyarakat wanita yang soleha. Dan ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, fadfar bidhatid din taribat yadak. Maka raihlah keuntungan dengan menikahi wanita yang memiliki agama, arti yang punya akidah yang kuat, wanita yang soleha, wanita yang taat pada suaminya. Ya. Karena agama mencakup banyak hal. Ya. Jadi fadfar bidhatid din. Fadfar itu dari kata zafar. Zafar atau zafiro itu kata benda al-zufur. Al-zufur itu kuku. Mengapa Nabi SAW menggunakan kata ini? Ini ada kaitan dengan kuku. Orang itu kalau mencari satu benda yang sulit, ya, itu pakai kukunya. Karena manusia wanita seperti ini langka. Ya. Adapun barang-barang yang murah, yang gampang tutup mata pun dapat, ya. Tapi kalau benda yang sulit, yang kecil, sulit, jarang di satu tempat yang banyak, nyarinya pakai kuku. Ini diantara kaitan antara kata zafar dengan kata kalimat ini. Ada hubungannya. Tidak gampang. Ya. Karena langkahnya wanita-wanita yang soleha. Makanya kata fadfar bidatid din taribat yadak. Carilah. Dan kata zafar ini menunjukkan dari asal kata yang berarti kuku. Untuk menunjukkan mencari sesuatu yang sulit. Tapi di situ ada kemenangan. Di situ ada kebahagiaan. Dunia dan akhirat. Ya. Tapi kalau seorang dia bisa mengumpulkan empat ini, masya Allah, dunia akhirat. Ya. Hartanya masya Allah, wanitanya soleha, parasnya cantik, dari keturunan baik-baik, ya sudahlah. Ya, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini juga menunjukkan hadis yang menunjukkan memilih. Dan Nabi SAW memberikan pilihan ad-din, ya, agama itu segala-galanya jadi ukuran seorang wanita. Karena beliau menyebut yang terakhir. Setelah beliau menawarkan yang lainnya, harta, keturunan, kecantikan, baru agama. Ambil yang ini yang terakhir. Ini yang akan menentukan. Ya, kebaikan, kebahagiaan bagimu. Dan dengan pula dalam hal seorang suami, agama kita mengajarkan pun demikian, memilih suami yang baik, tugas dan tanggung jawab orang tua. Ya. Kata Nabi alaihissalam, saya berdisi riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya, hadis sahih. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu." Apabila datang kepada kalian seorang ini, yakni ya muda, ya tua, ya intinya seorang yang ingin menikah. Orang ini tardawna, dalam satu riwayat, dinahu wa khuluquhu. dibalik, agama duluan baru akhlak. Dan riwayat yang saya nukil ini, akhlak baru agama. Orang yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya, dua, agama dan akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut agama dan akhlak. Dia datang meminta anak perempuan kalian, fazawwijuhu, maka kawinkanlah dia. Nabi tidak menyebutkan harta, Nabi tidak menyebutkan ketampanan, Nabi tidak menyebutkan dari garis keturunan, tapi yang disebutkan yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya. Ya, maka nikahkan. Oleh karena itu, orang tua tidak punya alasan menolak seorang pemuda, seorang laki-laki yang meminang anaknya yang baik, yang soleha. Jadi orang, dan orang ini orang baik, orang yang soleh, orang yang taat, maka dia tidak punya alasan untuk menolak. Fazawiju, kata Nabi Sallam, ini perintah, maka kawinkanlah dia. Illa taf'alu, kalau kamu tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Wa fasadun arid, dan akan terjadi kerusakan yang besar. Ada dua hal penting dalam hadis ini, sebetulnya banyak. Yang pertama, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dua hal yang menjadi mi'yar bahan pertimbangan untuk menerima dan harus menerima, ya, tolok ukur sesuatu, yaitu dinuhu wa khuluquhu, agamanya dan akhlaknya, ya. Padahal akhlak itu bagian dari agama. Akhlak itu bagian dari agama. Tapi mengapa Nabi SAW menyebut akhlak? Ini menunjukkan pentingnya akhlak dalam agama itu. Ini menunjukkan keutamaan, ya. Maka dari itu, masalah akhlak harus diperhatikan. Tidak hanya agama seseorang, tidak hanya akidah seseorang yang dilihat, tidak hanya akhlak, tidak hanya yang ibadah seseorang yang dilihat, tapi bagaimana akhlaknya orang ini, akhlaknya, perangai yang kejujurannya, ya, moralnya. Ini harus menjadi bahan pertimbangan. Maka kalau ada orang datang, orang ini hanya dikenal agamanya baik, akidahnya baik, tapi akhlaknya buruk, boleh ditolak apa tidak? Boleh. Karena tidak memenuhi dua ini. Atau ada orang datang, orang ini masya Allah akhlaknya, dikenal akhlaknya baik, tapi akidahnya menyimpang, agamanya menyimpang, boleh nolak atau tidak? Boleh. Tapi kalau datang dengan dua hal ini, tidak punya alasan untuk menolak agamanya dan akhlaknya. Ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang peringatan beliau. Apabila demikian keadaannya, yang datang orangnya baik, berakhlak mulia, agamanya baik, ya. Kalau seandainya kita ini menolak hanya karena pertimbangan-pertimbangan duniawi, dia akhlaknya baik, agamanya baik, tapi nanti kasih makan apa ya sama anak saya? Ini sudah pertimbangan dunia. Paham ya tanda petik ini, kasih makan apa nih orang ini, enggak punya apa? Enggak punya apa-apa. Miskin. Kalau ditolak karena pertimbangan-pertimbangan duniawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi ini. Fitnah ini berbahaya. Ingat oleh Nabi sallam, di antara fitnah bisa jadi nanti jodohnya dia akan lari mengikuti orang lain. Dia akan mempermalukan keluarganya dari anak perempuan ini tadi. Maka sih ada dua peringatan, ada dua hal yang penting untuk digarisbawahi oleh orang yang diminta dipinang anak perempuannya, selama sudah memenuhi syarat kawin Allah. Ya. tawakal ala Allah, yakin kepada apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya insyaallah akan berkah. Jangan melihat sisi yang lain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau dalam hal-hal tersebut ya Allah menyuruh kita dan Rasulullah SAW menyuruh kita memilih, maka demikian pula di dalam mengambil ilmu, di dalam mengambil guru, dalam mendalami agama kita ini, ya tentu juga mempunyai pilihan. Mengapa demikian? Karena yang akan kita ambilin adalah agama, ya agama. Maka dari itu diingatkan oleh para sahabat, oleh para ulama salaf dahulu, ya inna hadzal amra din, sesungguhnya perkara ini adalah agama. Falyanzur ahadukum mimman akhadha dinahu, maka hendaklah setiap orang di antara kalian dia melihat dari mana dia mengambil agamanya. Dan Allah mengutus, apabila kita melihat ya, ini menunjukkan bahwa memang mengambil agama itu harus dari orang yang betul memiliki syarat. Contoh yang terbaik adalah apa yang dicontohkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim dan dalam praktek yang Allah lakukan, yaitu Allah memilih para anbiya dari orang-orang yang mulia. Ya, ini sudah satu contoh. Karena Allah dalam perbuatan-perbuatannya, kebijakan-kebijakannya itu juga sebagai contoh bagi manusia. Contoh yang lain dalam amalan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memberi contoh duluan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Meskipun tentu solawat Allah dan para malaikat kepada Nabi tidak sama dengan solawat kaum mukminin kepada Nabi SAW. Tapi Allah memulai menyebut dirinya. Artinya supaya dijadikan contoh. Nah, kalau Allah saja bersolawat kepada Nabi sesuai dengan kebesaran Allah, dan makna salawat sudah jelas disebut oleh para ulama, Allah mengangkat derajatnya, Allah memuliakan beliau, dan Allah menyebutkan beliau di hadapan para malaikat tentang Rasulullah SAW. Itu salawat Allah kepada Nabi SAW. Salawatnya para malaikat kepada Nabi SAW itu doa mereka. Mereka mendoakan beliau. Ya. Tapi Allah menyebutkan bahwa Allah memberi salawat kepada Nabi dan para malaikat. Oleh karena itu setelah Allah menyebutkan Allah dan para malaikatnya, baru Allah perintahkan kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini contoh. Nah, Allah ketika akan mengajarkan agamanya, menurunkan wahyunya, Allah memilih manusia-manusia yang menjadi pilihannya, yaitu para anbiya. Terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Nabi sallam, maka diganti dengan yang lainnya, para ulama, para sahabat, kemudian tabi'in, tabi' tabi'in, dan para ulama. Makanya kata Nabi sallam, al ulama'u warathatul anbiya. Yani ulama di sini ulama yang betul-betul ulama, ya, rabbaniyun. Ulama yang betul-betul melaksanakan agama Allah. Kita disuruh mengambil dari orang-orang yang kita percaya dan keilmuannya, ketakwaannya, waroknya, kesungguhannya. Karena mengambil ilmu ini urusan agama. Maka dari itu jangan asal sesuai selera kita ambil, tidak sesuai selera kita juga kita tidak mau ngambil. Bukannya agama bukan selera-seleraan. Agama ini ketentuan, ajaran dari Allah dan Rasulnya. Maka harus ambil dari orang yang kita percaya. Ya. Maka oleh karena itu dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala memiliki yakni keutamaan yang luar biasa. Ya. Dakwah mengajak manusia kepada Allah ini adalah suatu amalan yang terbaik. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dari ucapan-ucapan terbaik, dakwah ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya melebihi orang yang mengajak manusia kepada Allah. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mengajak manusia kepada Allah ini adalah yakni amalan yang termulia. Perkataannya juga termulia, perkataan yang mulia, yang disampaikan yang terbaik. Ya. Ini diantara yang menunjukkan keutamaan dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Taala. Makanya ini merupakan muhimmatul anbiya wa rusul. Dakwah kepada Allah adalah merupakan perbuatan para anbiya, tugas mereka. Maka setelah mereka meninggal ada manusia yang mengambil, yakni melanjutkan perjuangan mereka, pekerjaan mereka. Ini menunjukkan satu amal yang mulia. Kemudian dakwah ilallah, mimman da'a ilallah. Dakwah kepada Allah itu, ini menunjukkan keikhlasan dalam berdakwah. Dia tidak berdakwah kepada dirinya, dia tidak berdakwah kepada golongannya, dia tidak berdakwah kepada kelompoknya, dia tidak berdakwah kepada metodenya, tidak. Tapi berdakwah mengajak manusia kepada Allah, yang menjadi tujuannya bagaimana hamba-hamba Allah ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Makanya orang yang berdakwah di jalan Allah Taala harus melepaskan semua kepentingan pribadinya, harus. Yang diajak hanya kepada Allah, kepada Allah. Oleh karena itu Nabi SAW, orang yang paling sabar, beliau itu dikata-katai oleh sebagian kaumnya, dicaci, dimaki, ya. Tapi dalam urusan pribadi, beliau tidak menyimpan dalam hatinya. Beliau maafkan. Ya. Itu sifat Rasulullah SAW. Karena apa? Ini bukan masalah, ini masalah pribadi. Tetapi kalau masalah agama yang diotak-atik, ya, yang dilecehkan, yang dilecehkan, maka beliau adalah orang yang paling marah. Kalau masalah agama, tapi masalah pribadi, beliau adalah orang yang sangat pemaaf. Itu diantara akhlak Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena harisun alaikum bil mu'minin. Beliau adalah orang yang sangat berminat, bersemangat. Bagaimana orang-orang yang menjadi orang beriman? Ya. Itu yang beliau dahulukan. Beliau dituduh dan beliau macam-macam tuduhan. Orangnya dibilang gila, tukang sihir, penyair, dukun. Semua itu bagi beliau, karena memang bukan realitanya, bukan seperti itu. Beliau bersabar. Nah, oleh karena itu, kawani fillah rahimakumullah, ini dakwah kepada Allah Subhanahu wa Taala memiliki keutamaan yang besar, karena ini adalah pekerjaan yang besar. Salah satu sebab seorang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan satu kaum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala adalah karena dakwah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin." Orang-orang beriman laki-laki dan wanita, mereka satu dan yang lainnya sebagai penolong, sebagai kekasih. Ya. Ya'muruna bil ma'ruf. Ini dakwah, mereka mengajak kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka mencegah dari yang munkar. Wa yuqimuna shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yutuna zakat, menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat pada Allah dan rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Ada hal penting dalam ayat ini yaitu Allah mendahulukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, baru Allah menyebutkan wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Jadi amar ma'ruf didahulukan. Para ulama menyebutkan ini menunjukkan pentingnya dakwah. Karena dakwah itu pada hakikatnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu berdakwah. Mengajak orang kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Allah mendahulukan penyebutan ini, amar ma'ruf nahi munkar, baru kemudian Allah menyebutkan salat dan zakat. Ini menunjukkan keutamaan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan dakwah, sehingga kita ini betul-betul harus mencari siapa orang yang kita mengambil ilmu darinya. Karena di antara hikmah dari dakwah dan salah satu tujuan utama berdakwah itu adalah tahdhibun nafsi, untuk membersihkan jiwa ini, membersihkan hati ini. Kalau masih memiliki kesyirikan, agar bersih dari syirik, diganti dengan tauhid. Kalau dalam hati masih ada kecintaan kepada ajaran-ajaran, amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, supaya ini hilang, diganti dengan amalan sunnah. Karena sunnah itu membersihkan jiwa. Orang yang disuruh mengajarkan sunnah, orang yang terbaik, yaitu Nabi SAW, yang paling bersih hatinya, yang paling taat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik ucapannya sallallahu alaihi wasallam, yang paling benar akal pikirannya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ketika orang-orang mengatakan bahwa Nabi SAW itu gila, kata Allah taala, ya, wa ma sahibukum bimajnun, teman kalian nama Muhammad ini, dia bukan orang gila. Dia bukan orang gila, akalnya sehat. Maka dari itu wahyu di atasnya ini akal. Wahyu kalau datang kepada kita ayat Quran, hadis Nabi Sallam, terimalah, walaupun kadang-kadang ya tidak masuk di akal. Karena yang menyampaikan ini bukan orang yang tidak punya akal. Bukan orang yang gila. Yang disampaikan oleh beliau. Termasuk dalam masalah ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan digambarkan dengan akal. Akal tidak mungkin sampai ke sana. Ketika Allah memberitahukan dan sifat-sifatnya, berimanlah kepada sifat itu. Allah beristiwa di atas arsy. Jangan dibayangkan bagaimana Allah beristiwa. Jangan dibayangkan, akal tidak mungkin sampai kepada hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Oh, akal manusia berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Akal seorang mukmin tidak sama dengan akal seorang sekuler, tidak sama. Kemudian akal ini bisa menimpa macam-macam, menimpa lupa, menimpa kepikunan, bisa menimpa kegilaan. Itu akal. Maka jangan jadikan akal standar, walaupun Islam menghormati akal itu. Karena Islam menghormati akal itu, maka Islam meletakkan akal pada tempatnya. Ya. Orang yang tidak punya akal sudah boleh tidak sholat. Orang gila wajib sholat enggak? Tidak wajib. Karena tidak punya akal. Ya. Tidak wajib taklif, tidak taklif. Nah, bagaimana akal yang demikian keadaannya, perbedaan satu dengan yang lainnya, bisa menimpa kegilaan, bisa tertimpa kegilaan, bisa tertimpa kelupaan, bisa ini, kok dijadikan standar untuk mengukur kebenaran Quran dan sunnah? Tidak bisa. Ya. Terutama hal-hal yang kita sebutkan ini, yang tidak mungkin terjangkau oleh oleh akal. Contohnya sifat-sifat Allah itu tidak bisa. Ya. Kita diperintahkan untuk beriman kepada sifat-sifat Allah itu. Kita diperintahkan untuk tunduk, untuk menetapkan apa yang Allah beritahukan. Kita tidak disuruh untuk mengkhayal sifat Allah. Ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kebesaran, Allah menyuruh kita untuk beriman bahwa Allah itu kekal selama-lamanya. Allah mempunyai wajah. Allah tidak menyuruh, coba kalian gambarkan wajah Allah seperti apa, tidak. Suruh beriman. Ketika Allah mengatakan, memberitahukan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arshistawa, Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsh. Allah tidak menyuruh membayangkan seperti manusia. Membayangkan seperti manusia itu sudah salah besar. Itu sudah menyamakan. Setelah digambarkan, oh ternyata enggak kok, Allah enggak sama. Ayat ditakwil, diganti maknanya kepada yang lain. Maka dua kesalahan. Orang yang menyerupai membayangkan memiliki sifat Allah, itu sudah dua kesalahan. Kesalahan pertama dia bayangkan. Coba tunjukkan satu ayat Quran, satu hadis Nabi yang mengatakan atau memerintahkan, berfikirlah kalian tentang sifat-sifat Allah. Tidak, tidak akan dapat. Ya. Ulama manapun, kiai manapun, ustadz manapun, tunjukkan satu ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang memerintahkan umat ini atau kita untuk membayangkan, memikirkan sifat-sifat Allah. Silakan. Maka ketika Anda membayangkannya, sifat istiwa, sifat wajah, sifat tangan, dan yang lainnya ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, dan ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis Nabi, itu adalah satu kesalahan yang fatal. Itu sudah langkah yang salah. Setelah dibayangkan, ternyata menurut otak ini, karena otak ini sempit, ya, ternyata kok sama-sama manusia. Lalu ditakwil, ditakwilkan pada makna lain. Ini kesalahan kedua. Ya. Kewajiban orang mukmin, ya, beriman kepada apa yang Allah beritahukan. Apalagi tentang diri Allah. Dia zat yang Maha mengetahui tentang dirinya. Dia lebih mengetahui dirinya daripada kita. Maka sungguh aneh, ya, orang-orang mengatakan barang siapa menetapkan atau meyakini Allah beristiwa di atas arsy, dia kafir, keluar dari Islam. Subhanallah, apa anda keliru anda ini berbicara? Ya. Apa anda tidak takut pada Allah Ta'ala? Orang-orang yang beriman dengan sifat Allah dan mereka tidak bayangkan, mereka menetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Laisa kamitsli syai'un wa as-sami'ul basir. Dia ada satu pun yang serupa dengan Allah, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kok anda mengatakan kafir? Kan aneh. Maka takutlah pada Allah orang-orang yang demikian. Nah, jadi ikhwani fillah rahimakumullah, bahwa di antara keutamaan dakwah kepada Allah adalah untuk tahdzib an-nafs, membersihkan jiwanya, membersihkan hati dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari akhlak yang radhilah, akhlak yang jelek, yang buruk, kepada akhlak yang mulia. Ya. Itu di antara hikmah dari dakwah ini. Maka dari itu seorang melihat kepada siapa yang diambil ilmunya. Apakah ilmu yang disampaikan itu merubah perangainya, merubah akidah kepada yang lebih baik, akhlaknya kepada yang lebih mulia, amalnya kepada yang lebih baik, atau tidak. Kalau ajaran yang disampaikan itu betul-betul memberikan perubahan yang terbaik atau yang lebih baik, ambillah selama itu Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar. Tetapi kalau ajaran itu justru menjadikan seorang nanti merasa dirinya, wah aku ini sudah tidak wajib sholat lagi karena sudah sampai pada derajat tertentu. Karena ada ajaran-ajaran demikian. Pada derajat tertentu seorang hamba terbebas dari syariat Allah, subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia termulia tidak terbebaskan dari syariat Allah. Allah mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semuanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah ibadahlah Tuhanmu kepada Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Kemudian ada manusia-manusia itu yang mengatakan kalau sudah derajat tertentu tidak wajib beribadah kepada Allah. Ini ajaran syaitan. Apalagi meremehkan syariat Allah dan Rasulnya. Ada orang-orang yang belajar sholat, Allah itu ajaran TK itu. Ya. Kita ini derajatnya lain. Ya. Subhanallah. Jadi mengajarkan sholat yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aytumuni usalli," itu dianggap dengan sebagai ajaran anak-anak TK. Apa ada yang lebih sesat dari itu? Ya. Tidak ada yang lebih sesat dari itu. Maka hati-hati dalam mengambil ilmu. Kalau apa yang diajarkan tidak membersihkan jiwa kita, maka tinggalkan. Cari orang yang mengajarkan kita untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari kesyirikan dan dari yang lainnya, termasuk penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, dendam, ya, dan yang lainnya, dari perangai-perangai yang buruk, tinggalkan. Al-Quran ini penuh dengan hikmah. Maka orang yang baik, dai yang baik, mubalik yang baik, bagaimana dia mengajarkan, mengajak manusia kepada Allah, kepada Allah. Inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim tentang perintah Allah kepada Nabi SAW untuk mengatakan, "Qul hadhihi sabili," katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ya, ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ya, ala basiratin ana, ala basirah, di atas ilmu. Ini menunjukkan bahwa dakwah harus dengan ilmu. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku, itu jalan kami, kata beliau. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maksudnya Allah, dan bukanlah kami termasuk orang-orang musyrikin. Ini juga menunjukkan keikhlasan dalam dakwah. Jangan dakwah itu mengharapkan pujian manusia. Dakwah mengharapkan supaya disanjung oleh manusia. Dakwah mengharapkan untuk dihormati oleh manusia. Jangan. Dakwah karena Allah. Allah yang akan mengangkat derajat kita. Ya. Allah yang mengangkat derajat kita. Kadang-kadang manusia menghinakan kita, tapi Allah memuliakan kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang ada orang pakaiannya kusut, pakaiannya, ya ini pakaiannya jelek, rambutnya kusut. Kalau datang diusir manusia, justru orang-orang ini yang didengar permintaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka dari itu dakwah harus, atau orang yang berdakwah harus lapang dada. Iya. Jangan merasa tersinggung, saya ustaz besar, kok tidak dijemput, suruh naik Grab. Itu syaitan itu bisikil, ya. Syaitan membisiki saya, dapat SMS, ustaz, naik Grab saja. Ya. Syaitan datang. Ustaz ini direkturnya saya, Ali bin Abi Thalib, ustaz. Tapi dilawan, ini syaitan yang membisiki. La a'udzubillah minas syaitan rajim. Jangan tawadhu. Orang yang tawadhu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dulu berdakwah naik unta, jalan hijrah Mekah ke Madinah 450 kilo. Ya. Itu Rasulullah SAW. Maka jadikan beliau contoh. Ya. Jadi bisikan-bisikan syaitan pada seorang dai harus dilawan. Jangan dibiarkan. Ya. Karena nanti akan terpengaruh pada jiwa. Kita harus memberi contoh. Salah satu hikmah, salah satu perangai dai itu adalah memberi contoh kepada al-madu. Kepada al-madu. An-Nabi alaihissalam manusia sempurna. Makanya Allah menjadikan beliau sebagai kudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul terdapat contoh teladan bagi kamu sekalian. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dakwah ilmu yang sampai pada kita harus dapat merubah perangai kita, merubah yakni jiwa kita atau menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa. Sehingga menjadi orang yang sembuh. Kemudian di antara yang disebutkan para ulama berkaitan dengan masalah ini, yaitu ada perangai-perangai yang harus dimiliki. Ya, dan kita bisa melihat dalam berdakwah perangai yang dimiliki oleh para dai, para mubalig yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengikhlaskan niatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an yahdi Allahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am." Allah memberikan hidayah dan perantaraanmu kepada seorang itu lebih baik daripada harta dunia yang paling mahal, yaitu unta merah. Dulu unta merah itu paling mahal zaman dulu. Maka dai harus ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu kecuali apa yang diharapkan, yang diganjarkan oleh Allah, oleh ganjaran dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Qur'anul Karim surat Yasin ayat yang ke-21. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta pada kalian upah. Yani dalam berdakwah, wahum muhtadun, dan mereka berada di atas petunjuk. Para anbiya tidak meminta upah dan dakwah mereka. Kemudian Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-An'am ayat 90. Ini lanjutan dari ayat-ayat yang disebutkan tadi setelah menyebut nama para anbiya, nama para rasul. Ada 18 rasul sebutkan pada akhir-akhir surat Al-Anbiya. Silakan Anda baca. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat 90, ulaika alladzina hadallahu. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Fa bihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka lah hendaklah kalian mengikuti. Ini menunjukkan bahwa dai betul-betul dia mengajak pada Allah. Ajaran yang disampaikan ajaran Allah, petunjuk Allah. Karena Allah menyebutkan, setelah menyebutkan para nabi yang mereka adalah orang-orang mulia, ikutilah petunjuk mereka. Apa yang mereka ajarkan itu yang diikuti. Ya. Ikuti petunjuk mereka. Nah, ini menunjukkan pula bahwa yang disampaikan oleh para anbiya dan para rasul adalah petunjuk Allah. Bukan hawa nafsunya, bukan keinginannya, tapi petunjuk Allah yang disampaikan kepada manusia. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbik. Ini juga menunjukkan keikhlasan. Ajaklah manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, jalan Rabbmu, bukan pada diri kita, ya, bukan pada hawa nafsu kita, tetapi kepada jalan Rabb. Wal bil hikmati, dan cara yang hikmah. Letakkan manusia pada tempatnya. Manusia itu macam-macam. Ya. Ajaklah mereka dengan yang terbaik. Wal mau'izatil hasanah. Dan dengan nasihat-nasihat yang baik. wajadilu billati ahsan. Kalau memang perlu bermunakosyah, jidal, dialog, dialog dengan cara yang terbaik, yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu bi man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui siapa orang yang tersesat dari jalannya dan siapa orang yang berhak mendapat petunjuk. Allah lebih mengetahui. Ya. Tugas kita dakwah dan baik. Makanya ketika Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, beliau itu memberikan satu hikmah ketika beliau mengatakan, tahukah kalian mengapa Allah Ta'ala memerintahkan nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada manusia dengan hikmah? Dijawab oleh Al-Albani, karena yang pertama, al-haqqu thaqilun 'ala an-nafs. Kebenaran itu berat bagi jiwanya. Jangan kira gampang. Orang mau menerima kebenaran itu berat. Karena apa yang pertama? Al-haqqu thaqilun 'ala an-nafs. Kebenaran itu sulit bagi diri ini. Yang kedua, kalau kebenaran yang berat bagi jiwa ini plus ditambah dengan cara, perangai, akhlak, dai yang buruk, maka akan menjadikan manusia lari dari agama Allah. Keras. Ini menjadi orang enggak lari dari agama Allah. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengajak manusia dengan hikmah. Karena dua faktor itu tadi di antaranya. Ya. Karena kebenaran suatu hal yang sulit bagi jiwa manusia. Yang kedua, kalau kebenaran yang sudah sulit dalam diri manusia ini ditambah dengan kekerasan, ini akan, ya, akan menjadikan manusia lari dari agama Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin." Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan manusia lari dari agama Allah. Itu tadi. Dan perlu diketahui, catat, ya, kekerasan tidak akan bisa mengalahkan kelembutan. Tidak bisa. Kekerasan itu tidak akan bisa mengalahkan kelembutan dan keramahan, rifq. Tidak mungkin bisa. Tapi kelembutanlah yang akan bisa memenangkan kekerasan. Makanya Allah SWT menyebut dalam Al-Quranul Karim, idfa billati ahsanu sayyi'ah. Tolaklah satu keburukan dengan cara yang terbaik. Dan Nabi SAW dalam banyak hadis menyebutkan masalah ini. Ya. Kelembutan itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah engkau lemah lembut pada mereka. Walaupun tafaddan ghalidzal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau keras, engkau kaku, keras hatimu, mereka lari dari sekelilingmu. Ya. Maka di antara perangi dai, perangai mubalig adalah dia harus memiliki kelembutan. Tugas kita menyampaikan dakwah ini bukan memaksa orang kepada kebenaran, menyampaikan. Ya. Mau alhamdulillah, tidak mau urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas dai. Kemudian juga di antara perangai yang harus dimiliki oleh seorang dai dan kita harus ambil darinya, yaitu dalam berdakwah harus dan ilmu. Tadi ikhlas, kemudian juga sudah masuk dalam kaitan dengan kelembutan, akhlak, ini yang kedua. Yang ketiga, ilmu. Karena agama Allah ini adalah ilmu. Ya. Islam itu ilmu. Islam tidak mengajarkan taklid. Ya. Islam tidak mengajarkan kita untuk bertaklid buta, mengikuti dengan tanpa mengetahui dari mana dasarnya. Islam mengajarkan kita untuk mengikuti sesuatu dengan ilmu. Maka dakwah harus didasari dengan ilmu. Sebagaimana disebutkan difirmankan oleh Allah dalam surat Yusuf tadi yang saya bacakan, ad'u ilallah, kul hadis sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya ini jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah dengan ilmu. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan pada kita, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku satu ayat. Ini menunjukkan ilmu. Kita tahu betul ayat itu apa maknanya, apa maksudnya. Ya dengan baca dan bertanya, terus kita sampaikan kepada orang yang ingin kita sampaikan. Bukan sekadar nyampaikan, ya. Tapi tidak tahu maknanya atau dipotong-potong ayat itu, tidak boleh. Ya. Tapi harus memahami. Kalau ada orang yang nyampaikan satu ayat, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, kan bahaya kan? Kalau yang sampai situ, orang yang sholat celaka. Kalau sudah tahu apa lanjutannya, apa maknanya, lah bahaya. Maka ketika Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat, itu dan ilmu. Jangan asal nyampaikan. Ayah. Jangan asal nyampaikan. Walaupun tidak harus mendalami sedalam-dalamnya, paling tidak mengetahui secara umum ini maksudnya. Nanti tinggal Anda tunjukkan referensi. Kalau Anda kurang paham dengan ayat ini, kurang paham dengan hadis ini, silakan antum tanya ke Ustaz Fulan, antum mungkin buka di buku ini dan seterusnya. Itu petunjuk berikutnya. Tapi paling tidak seorang memahami. Oleh karena itu, dai harus memiliki ilmu. Kemudian yang berikutnya bahwa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, orang yang mendakwai manusia kepada Allah harus diamalkan ilmunya. Ya. Harus amalkan ilmunya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian berbuat apa yang tidak kalian? Kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, besar murka Allah atau di sisi Allah kalau kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Makanya dai adalah contoh teladan, ya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam perangainya, ya, terhadap apa yang dia dakwahkan. Dia harus mengamalkan ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah as-sabr, sabar. Para anbiya adalah orang-orang paling sabar. Ujian mereka paling besar. Dan mereka manusia-manusia paling sabar. Karena mereka tahu tugas dan amanah yang Allah berikan pada mereka itu berat. Memerlukan kesabaran. Ya. Memerlukan kesabaran. Jangan orang menyimpang sedikit. Ya Allah, damirhu, ya Allah, binasakan orang ini. Ya, kesian. Jangan. Itu bukan dai namanya. Ya. Dai dia menyeru, dia sabar, dia disakiti, sabar, ya. Kembalikan pada Allah, ihtasib indallah al-ajar, haraplah pahala di sisi Allah, ya. Orang-orang lebih mulia dari kita sudah diuji oleh Allah dan ujian-ujian lebih berat, tapi mereka sabar. Bahwa perangai yang mulia, jadi seorang kita ambil ilmunya adalah orang yang sabar di dalam dakwah. Kemudian juga yang terakhir, karena waktu yang sedikit, yaitu sifat tawadhu. Ini sangat penting. An-Nabi alaihissalam contoh yang paling besar, qudwah hasanah dalam hal berkaitan dengan semua hal sebetulnya, tapi dalam hal tawadhu. Orang rendah hati. Dan ini yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali tentang para ahlul ilim, para salaf dahulu. Mereka adalah orang-orang yang sangat tawadhu, tidak sombong, tidak takabur, tidak menganggap diri paling hebat. Tidak. Mereka adalah orang yang sangat tawadhu. Dan orang yang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum. Surat Al-Kahf ayat 28. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah, kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal asyri, pagi hari dan petang hari, dan mereka hanya mengharapkan wajah Allah. Nabi SAW disuruh bersabar bersama mereka, tawadhu bersama, yani kepada mereka. Wala ta'du aynaka anhum, dan jangan kau palingkan mata engkau dari mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Luqman, ketika Luqman mengajarkan anaknya yang beramar ma'ruf dari mungkar, wala tus'ir khaddaka linnas, ya, jangan kau menyombongkan dirimu kepada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, ya. Ini semua menyuruh tawadhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, wahfid janahaka liman tabi'a minal mu'minin, rendahkanlah dirimu, hatimu terhadap orang-orang beriman yang mengikuti engkau, ya. Dan orang yang tawadhu, kata Nabi alaihi wasallam, ma tawadhu ahadun lillahi illa rufahu, tidaklah seorang tawadhu karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Demikian pula thullabul ilim, kita sebagai orang yang belajar ilmu, ya, harus memiliki sifat itu, ya. Harus memiliki sifat tawadhu. Sebetulnya masih banyak yang bisa dibicarakan, tapi kita dibatasi oleh waktu, maka saya kira cukup. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sini pun ada beberapa pertanyaan, saya tidak akan menjawab semuanya, ya, kembali kepada karena waktu. Ustaz, saya memiliki daya imajinasi yang tinggi, bagaimana cara agar saya bisa membatasi diri dari berkhayal tentang sifat-sifat Allah? Ya, tidak boleh. Sudah disebutkan tadi, kan? Tidak boleh dikhayalkan. Dan ketahuilah, ini apa yang Anda khayalkan, ya, tentang Allah itu atau sifat-sifat Allah, Allah Maha Suci dari khayalan Anda itu, ya. Allah Maha Suci dari apa yang Anda khayal, yang Anda khayalkan. Ini bukan imajinasi, ini syaitan, ya. Datang kepada Anda, kamu dibisiki, kamu lihat tangan kan, ada lima jarinya, ya. Kira-kira itu syaitan yang bisiki, ya. Bukan dari imajinasi itu bagaimana Anda menciptakan sesuatu, ya. Kira-kira penemuan apa, ya, supaya ketika kajian nyaman, ya, apa barang temuan yang bisa aku temukan, bisa aku buat agar menyamankan para thullabul ilim. Itu imajinasi. Kalau khayal nama Allah, sifat Allah, itu bukan imajinasi. Syaitan yang datang membisiki. Ya. Jadi jangan salah juga. Nah, kalau seperti ini, apa yang Anda lakukan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awadzu billah. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Dan Anda yakinkan dalam diri Anda bahwa apa yang Anda khayalkan itu, Allah Maha Suci dari itu. Allah Maha Suci dari apa yang ada dalam benak Anda. Jangan diteruskan. Ta'awadz. Mohon perlindungan pada Allah dari bisikan syaitan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah berdosa menunda menikah usia dini karena ikhwan yang belum bagus akhlaknya dan agamanya? Nah, mudah-mudahan dengan Anda menikah jadi baik akhlaknya, jadi baik agamanya. Ini masalah kesempatan, dan kita tidak tahu umur kita. Orang yang diberi kesempatan menikahlah, jangan menunda-nunda. Tapi akhlak aku masih kurang bagus, Ustaz. Ya, mudah-mudahan dengan menikah itu menjadi lebih baik, ya. Nah, kalau akhlaknya tidak baik sampai tua, tidak kawin artinya. Ya, itu artinya kan begitu kesimpulannya. 2 + 2 = 4, ya. Kan begitu, ini bukan matematika. Padahal ini masalah merubah diri kita itu. Ini bukan matematika. Merubah diri itu bukan matematika. Harus upaya. Ada doa pada Allah, ya. Ada upaya perubahan dalam diri. Ada penambahan ilmu. Ada pengamalan ilmu. Dia membutuhkan proses. Jadi bukan matematika, bukan matematika. Maka menciptakan generasi tidak sama dengan menciptakan mesin. Tidak sama, ya. Jangan dikira sama, tidak. Beda. Karena yang diciptakan, artinya dibentuk, ini adalah jiwa, yang dia mempunyai unsur-unsur yang banyak. Kalau mesin itu hanya dicetak, oh, bentuknya begini, ini yang kena tepat, tidak tepat, itu dengan buat dengan mesin juga, benda mati, disambung-sambung jadi. Tapi manusia ini tidak benda hidup. Ya. Benda hidup. Banyak faktornya yang bisa merubah perilaku itu. Maka mudah-mudahan salah satu yang bisa merubah perilaku, mungkin dengan menikah, dia akan lebih lembut, dia tahu ada tanggung jawabnya. Ya. Oleh karena itu jangan menunda-nunda. Kalau memang sudah saatnya menikah, menikahlah. Ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana bila seorang ikhwan yang akan menikah, seorang akhwat yang saat ini belum berhijab, dan akhwat tersebut mau berhijab setelah dinikahi? Ya, ini masalah hijab artinya pakai cadar ya, mungkin yang dimaksudnya. Pakai cadar, kalau pakai hijab pakai cadar, hukumnya memang tidak wajib ya. Ini hal yang tidak hukumnya sunnah. Oleh karena itu dalam masalah ini ya juga seorang suami ya jangan terlalu memaksa istrinya sampai misalnya dia tidak kawin gara-gara istrinya sebelum menikah sudah langsung ditentukan ya. Anda jangan mengatur sebelum qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Anda jangan ngatur, itu masih anak orang. Nanti kalau sudah qabiltu, aku terima nikahnya dan mas kawin sekian, baru Anda mengatur. Itu pun ngaturnya tidak dengan serta merta ya. Ada langkah-langkahnya, tapi yang penting Anda punya komitmen yang baik dengan calon istri Anda itu ya. Jadi ini mungkin yang bertanya tentang dirinya, cuma ada ikhwan, ada akhwatnya gitu ya. Ya itu kan salah satu cara dalam bertanya, baik-baik saja. Ya. Wallahualam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana membentengi diri dari pengaruh lingkungan yang kurang baik dan lingkungan pekerjaan? Bagaimana kiat istiqomah di zaman fitnah? Baik, ini dua pertanyaan. Membentengi diri itu pertama kali minta pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita selalu berkaitan dengan Allah. Kapan dan dimanapun kita berada, kita ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada. Termasuk yang ditanyakan sini kan, di lingkungan kerja. Jadi ini tidak ada pengecualian ittaqillaha haitsuma kunt kecuali di lingkungan kerja. Tidak. Dimanapun, di masjid, di jalan, di rumah, ya, di WC. Ya, kadang-kadang kan ada yang hisap di WC. Alul hisap kan kadang-kadang di WC. Di WC. Ya, itakillah juga di WC. WC itu itakillah. Ya. Jangan dong, ada orang yang lihat. Iya. Tetap ada itakillah. Ini tiada benteng yang paling kuat. Masih banyak lu hisap cuma diem-diem. Ya ittaqillah lah, ingatlah. Karena di pulang mau hisap di toilet, ittaqillah itu mal kunta. Ingat omongan saya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya pemantiknya disingkir noh. Jangan dibawa masuk. Ya. Benda itu kalau ada, taruh dalam air. Kalau perlu masukkan dalam, cuma kadang-kadang dilarang ya. Jangan masukkan benda apapun di lubang. Jadi dibuang. Intinya dibuang. Jadi yang pertama adalah ittaqillah itsuma kunt. Yang kedua, agar kita ini tidak mudah terpengaruh, ya kita terus menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu ini cahaya yang menerangi seseorang. Makanya orang berilmu tidak sama dengan orang tidak berilmu. Ya. Tapi kadang-kadang kok kenapa orang berilmu menyimpang Ustaz, bermaksiat? Itu karena ada kelemahan iman dalam dirinya. Ada sisi kelemahan yang dimilikinya. Yang dari situ dimasuki oleh syaitan. Karena syaitan itu mempelajari kelemahan seorang. Ketika dia lihat seorang, orang yang pandangan matanya tidak bisa diganggu. Dia selalu melihat yang halal, tidak mau melihat yang haram. Dia tidak bakal masuk dari pintu itu karena dia tahu orang yang tidak mungkin masuk dari situ. Tapi ini kira-kira pintu amanah, duit, ya. Bendahara. Ini pintunya. Ya ambil 1000 tok untuk ongkos parkir tok misalnya gitu. Dari 1000, 2000, 3000, 5000 terus. Nah, jadi syaitan itu mempelajari kelemahan seorang, dilihat sisi mana kelemahan. Dari pintu itu akan dimasuki. Sama orang berilmu begitu. Bukan berarti orang berilmu tidak bermaksiat. Tidak. berilmu pun ini ada sebagian berilmu bermaksiat karena ada sisi kelemahan situ. Tapi orang yang terbaik dalam maksiat adalah orang yang selalu bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar seorang istiqomah setiap dia terjerumus dalam maksiat kembali kepada Allah dan bertobat istighfar dan berbuat amal-amal kebaikan dan yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya ada jadwal jam 9 ini di tempat lain. Ya. Dan ini sudah terlambat di sana otomatis. Ya. Tapi tidak mengapa. Namun ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan Anda tanyakan ke saya. Ya. Tulis nomor saya. Ya mungkin jawabannya satu minggu kemudian tidak apa-apa. Tapi yang penting Anda punya nomor. Kan gitu ya. 0877 800 6014 0877 800 6014. Dah. Aku lu qouli hadza, kurang lebih saya mohon maaf dan saya haturkan jazakumullah khairan kepada takmir masjid Jami Mekah dan kepada panitia seluruhnya dan kepada antum semua yang hadir pada majlis ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita istiqamah, dan semoga Allah memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan umat ini secara keseluruhan. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.